Baik saudara, ini menjadi minggu keempat kita adalah minggu seminar kita untuk selalu menjadi bagian dari modul yang kita buat di dalam gereja. Nah saudara, kali ini kita akan mengangkat seminar kita penginjilan pekerjaan tanpa akhir. Ya saudara, saya harap terus memperhatikan, gereja sudah menetapkan tiap satu tahun ada tema besar dan itu bisa kita lihat di warta ya. Bagaimana tema kita, memang tema besar kita tentang penginjilan sepanjang tahun 2011 ya. Jadi tiap 2012 berubah lagi sehingga seminar selalu mengarah khususnya minggu keempat ke tema besar. Konsistensi dan membuat pola seperti ini memang akhirnya menciptakan lagi kebutuhan energi begitu. Karena harus siap ini, siap itu dan seterusnya. Tetapi saya harap itu mempunyai satu nilai memberikan arah kepada kita. Nah, yang menjadi pergumulan persoalan bagi saya selalu adalah sejauh mana kita serius memahami, mengguluti, dan menggumuli semuanya. Nah ini memang menjadi penting juga saudara, supaya ketika kita dalam beribadah secara sistematik, kita menangkap, menerjemahkan, saya percaya kita akan bertumbuh, berkembang secara cepat. Ya, tetapi kalau ibadah kemudian berlalu, hanya menangkap apa-apa yang menyenangkan, maka saya pikir kita akan ketinggalan kereta terus. Ya, karena sadar atau tidak, 1, 2, 3 tahun saudara lewati, saudara sebetulnya sudah melewati sebuah kuliah. Ya, belum tentu saudara punya kawan sudah mengeksposisi kitab Korintus. Tiap minggu saudara ngikutin itu misalnya. Karena kita tidak bicara pasal 1, pasal 2, tapi semua pasal. Dan kita berbicara secara sistematik di dalam perikop demi perikop. Enggak mudah khotbah seperti itu saudara. Paling mudah khotbah untuk mengangkat ayat-ayat yang populer, yang cocok, yang enak didengar orang. Ya. Tetapi kalau harus mengkhotbahkan semua, kadang-kadang ada kalimat, apa yang mau dikhotbahin dari sini ya? Orang pun bingung. Tetapi ketika kita menemukan rangkaian gambarannya, itu akan menjadi sangat terang benderang. Oh, dia bergumul gini. Oh, karena ini, karena itu. Sehingga tiap bagian-bagian detail-detail Alkitab itu menjadi sangat menyenangkan. Dia seperti sebuah mosaik di dalam jendela kaca yang memberikan gambaran menarik, bukan? Tapi kalau satu dari mosaik itu dilepas lalu diletak gitu saja, kita lihat ini kaca apa sih? Kotak kagak, apa kagak, berantakan banget gitu ya. Tetapi kita yang masuk dalam mosaik itu, wow, indah sekali. Ya, saya harap kita belajar memahami Alkitab seperti itu sehingga kita memahaminya dengan komprehensif, dengan utuh. Ya. Nah, saudara, hari ini kita berbicara penginjilan sebagai pekerjaan tanpa akhir. Ini menjadi satu pembelajaran penting kita untuk kita belajar memahami ya, apa sebetulnya yang menjadi gairah atau semangat di dalam penginjilan. Kita lihat yang pertama, saudara, penginjilan adalah satu kata dalam bahasa Yunani yang dipakai euangelion atau kabar baik ya. Penginjilan itu sendiri adalah pemberitaan terhadap kabar baik itu. Bagaimana kabar baik itu disampaikan kepada tiap orang? Ya, bagaimana kabar baik itu dikumandangkan kepada tiap orang? Sehingga itu menjadi suatu bagian yang menjadi perlu. Tetapi saya pikir ada kesalahpahaman di dalam soal ini ya. Sehingga ketika segereja memulai misionari yang bergerak, maka penginjilan selalu identik dengan PB dan pengabaian PL. Ini saya pikir agak bahaya juga, sehingga penginjilan kita akhirnya mengerti sepotong bagian yang cukup menakutkan. Yang kedua, penginjilan seringkali diidentikan melulu dengan kita pergi memberitakan Injil, bikin KKR, bikin ini dan bikin itu. Akhirnya orang rajin sekali bikin KKR mission trip lalu menerjemahkan itu sebagai penginjilan. Padahal ada yang dilupakan, beritakanlah Injil, lalu ada kalimat Tuhan Yesus yang berikutnya, ajarkanlah mereka melakukan kehendak-Ku. Lalu bagaimana saudara mau mengajar orang kalau datangnya setahun sekali? Apa yang saudara mau kerjakan sebetulnya? Tetapi kesadaran akan penginjilan akhirnya memang adalah merupakan sebuah gerakan-gerakan yang kita lakukan, tetapi bukan kontinuitas yang kita kerjakan. Sehingga saya sangat sejalan dengan pikiran dari Billy Graham Crusade ketika mereka mengatakan kalau kita membuat sebuah KKR, kita hanya kerja 10-20% dari penginjilan. Karena 80% dari penginjilan adalah follow up. Ya. Sehingga akhirnya penginjilan yang kita kerjakan dengan KKR lalu selesai itu, yang jadi penting bukan orang yang ikut KKR-nya, Anda penyelenggaranya. Jadi kita puas punya catatan record kan, saya pernah bikin ini, pernah bikin itu. Tapi sebetulnya apa yang saudara lakukan? Mengajar mereka kah? Sebetulnya enggak. Nah ini menjadi kengerian. Saya adalah orang yang sudah berputar melayani kemana, KKR kemana-mana-mana. Cuma lama-lama saya mulai berpikir, loh ini kok saya KKR kemana-mana, terus apa sebetulnya yang saya kerjakan? Ya, saya tidak pernah memuridkan orang. Saya cuma bicara pada orang. Ya. Nah, lalu kalau saya pikir-pikir apa yang dikatakan Kalbat menarik, dia seorang blueprint teologi abad 20. Seorang guru besar di Eropa, ya. Dan tiap kali kelasnya itu 1-2 tahun sebelum kelas dia orang sudah daftar, sudah penuh itu kelasnya. Tetapi kemudian satu waktu dia menjadi gembala di sebuah gereja kecil di pinggiran desa perbatasan Jerman dan Swiss. Nah, pada waktu dia tinggal di situ, lalu ada orang tanya, bingung. Sorry, Anda ini kok lucu. Guru besar, guru top dicari-cari orang, mahasiswa ngantri untuk ikut kelasnya 1-2 tahun sebelumnya. Kok sekarang milih gereja kecil yang kira-kira 30-an orang kurang lebih? Jawaban dia menarik, saudara. Aku memang mengajar, semua orang tahu namaku, tapi aku tidak tahu nama semua orang. Semua orang mengenalku, tapi aku tidak mengenal mereka. Bukuku dipakai oleh semua mahasiswa teologi. Ya, seluruh Eropa memakai sampai sekarang seluruh dunia. Itu menjadi pemikiran-pemikiran yang jenius dari Kalbat untuk neo-ortodoks yang dikembangkan. Sehingga dia ada di antara liberalisme dan Injili begitu ya. Nah, bagaimana dia menempatkan diri lepas daripada pro kontra tentunya ya. Nah, tetapi saudara-saudara yang menjadi menarik adalah lalu ditanya, lalu apa hubungannya Anda kemari? Di sini aku menggembalakan 30 orang, aku tahu kapan mereka bertumbuh, kapan mereka berkembang, dan aku bisa melihatnya. Aku terlibat di sana. Saya sangat terobsesi dengan itu sebab KKR saya ke desa-desa, lama-lama saya pikir-pikir, saya buang energi, buang tenaga, tapi saya nggak tahu apa yang saya kerjakan. Tapi catatan rekodnya Bingman Sirait hebat, PI kemana-mana. Yang hebat kan saya sebetulnya ya. Oh Pak, nggak sia-sia kan menaburkan Injil. Nggak usah ngomong, aku pun tahu itu. Tapi yang benar mestinya aku bisa mengutus muridku atau orang yang kudidik untuk pergi kemana-mana. Itu yang dikerjakan Paulus. Ya, sehingga kemudian kita mendirikan sekolah misalnya seperti sekolah yang di Kalimantan. Itu obsesinya, itu latar belakangnya. Jadi bukan hanya asal bikin. Lalu kita melatih anak-anak ini. Tuduh, rasanya lama banget nunggu waktu ya. Kalau mission trip kan udah berapa puluh kali dalam 10 tahun saya bermission trip. Kalau bikin CV kan udah panjang banget itu. Ya, kesana kemari dan seterusnya. Tetapi inilah yang mesti kita pikirkan. Penyakit gereja dalam penginjilan adalah penyakit kambuhan. Sehingga gereja paling rajin mission trip, habis mission trip gak tahu ngapain lagi sebetulnya dia. Dan bekerja kita rutin. Ya, padahal sebetulnya sinergi di dalam gereja sangat diperlukan. Bagaimana gereja mensuplai gereja-gereja di lokal supaya gereja itu bisa menumbuh kembangkan. Kalau perlu biayai pendetanya sekolah, lalu kirim kembali. Bukan Anda yang ke sana, tapi dia yang bergelut di sana. Tapi tolong bantu apa yang dibutuhkannya. Tetapi kalau kita membantu apa yang dibutuhkan, kita tidak hadir, kan foto kita gak ada di sana. Toh. Nah, ini yang menjadi ironi. Nah, karena itu memang pemikiran-pemikiran serius seperti ini perlu untuk kita pikirkan. Supaya kita tidak berhenti di dalam kesalahpahaman tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Zending pada awal mula memang penting ketika Eropa menjadi Kristen, lalu Asia itu masih kafir semua. Pergi Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, bluk. Tetapi sekarang mulai terasa gereja makin hari makin kehilangan. Karena rajin dalam memberitakan, miskin dalam mengaktualisasikan. Sehingga tidak menarik lagi gereja. Gereja di waktu lampau, kalau saudara pergi ke Sumatera misalnya, ya saya di lingkungan HKBP dibesarkan, apa yang dikerjakan Nomensen itu sangat kentara. Di mana ada gereja, di situ ada sekolah. Kental itu. Ya, sehingga betul-betul unggul. Sekarang di mana ada gereja, di situ ada bisnis. Jadi rusak lagi urusannya sekarang. Hitung-hitungannya semua adalah hitung-hitungan kapital, bermain angka semua, dan ini menjadi kengerian. Nah, karena itulah pola ini kita mesti koreksi. Kita lanjutkan dulu sesuatu yang kekasih. Lalu apa sebetulnya yang menjadi semangat dan gairah Alkitab di dalam kita penginjilan? Kabar baik harus dipamain buat itu bukan PB. Kabar baik itu bukan soal Yesus datang sebetulnya ya. Itu adalah penggenapan kabar baik itu teraktualisasi. Tapi jauh sebelumnya kabar baik itu sudah dinyatakan di dalam Kejadian 3:15 ketika Allah berkata kepada bapak perempuan itu kan bahwa kata Adam Hawa dihukumnya lalu berkata bahwa keturunan perempuan ini dan keturunan ular itu akan apa? Berkelahi terus-menerus. Sampai satu waktu keturunan ular meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular itu. Siapa keturunan perempuan itu? Itulah Kristus itu, yang nanti terus bergerak menjadi sebuah janji keselamatan yang diakloksasikan ketika disampaikan kepada Adam, Abraham, ya, lalu kemudian menjadi bangsa Israel, lalu bangsa-bangsa. Jadi saudara, memahami Injil tidak boleh hanya berhenti di PB yang saya bilang tadi. Sehingga banyak gereja-gereja atau pengkhotbah bilang OPL sekarang udah gak penting. Yang penting PB, yang sakit jiwa semua kita. Rupa-rupanya jauh-jauh hari Yesus pun sudah mengantisipasi itu ya. Maka dia bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Tapi bagaimana menggenapinya? Banyak orang gagal berkhotbah. Sehingga mengkonfrontasikan antara PL dan PB. Ironis memang sebetulnya. Tetapi di sisi lain kalau sudah bicara janji keselamatan, banyak yang getolnya adalah PB. Kalau perpuluhan langsung lari ke PL. Nah itu kurang ajarnya gereja juga bermain triknya. Jadi sebetulnya kita ini hidup dalam kamuflase. Saya berharap jemaat di GRI adalah menjadi jemaat yang kritis. Bagaimana kita mengkoreksi diri kita dengan apa yang diajarkan Alkitab pada kita. Menjadi seperti apa yang diajarkan Alkitab memang tidak sederhana. Tetapi itulah pertandingan dan pertarungan. Toh Yesus tidak pernah bilang ikut aku semuanya gampang dan mudah. Ikut aku mengutus kamu kemana? Seperti domba ke tengah serigala. Ikut aku sangkal dirimu, pikul salibmu. Karena memang ada sistem nilai yang akan berbenturan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan diobok-obok di situ bagaimana mengikut Kristus Tuhan itu. Nah oleh karena itu, apa yang dikatakan dalam kabar baik kita pahami sejak manusia jatuh dalam dosa. Kabar baik itu sudah disampaikan kepada kita. Ya. Nah kemudian bagaimana era para nabi begitu kan. Nah, lalu para nabi juga berbicara. Yunani itu lah profetik itu adalah nabi. Kemudian Inggris itu prophet lalu jadi prophecy begitu ya. Itu tugasnya yaitu bernubuat. Semua nabi-nabi di PL bernubuat. Bernubuat tentang siapa? Bukan bernubuat tentang Israel mau bangun mall. Mereka bukan bernubuat bahwa Jakarta akan terbelah dua. Itulah nubuat yang paling getol sekarang. Dan disukai orang. Sehingga nubuat dan ramalan beda-beda tipis sekarang. Pendeta sama dukun mirip. Cuma beda jubahnya. Iya kan? Akhirnya kita mulai makin bingung ngeliat gereja ini mengapain sebetulnya ini. Itu sebab saudara-saudara di dalam pertumbuhan tingkat dunia. Signifikansi perkembangan agama, mau itu Kristen, Islam, atau lain-lain, enggak signifikan. Yang paling signifikan itulah free thinker. Free thinker itu bertumbuh signifikan. Jadi kalau kita keluar dari gereja ini, kita dimain di luar sana, kita bilang selalu gitu ya, tidak terkurung pada ruangan, sebetulnya malu kita. Tapi sayang kalau kita berdiskusi di internal kita, kayaknya sudah hebat yang kita kerjakan, termasuk gereja kita. Tapi sebetulnya nothing dibandingkan dengan besarnya problema dunia ini. Ya, kenapa kita getol berkelahi lewat pama supaya ada radio, ada TV. Saya jujur saja masih butuhkan orang sebetulnya yang betul-betul bisa mampu mengkomunikasikan, menjaring. Hari ini saya bisa ada 100 radio ya. Minimal. Sekarang baru 32 tambah 1 32, 33. Satu aja pun tambah rasanya ngos-ngosan. Ya. Kita perlu orang yang lebih gesit lagi, lebih agresif lagi untuk memulai mengembangkan, menumbuh kembangkan. Tetapi kita memang seringkali pelayanan tidak strategik. Nah kalau radio saudara tahu tiap minggu kita hadir kan. Kalau itu Selasa ya tiap Selasa, kalau Rabu tiap Rabu. Malah ada program tertentu yang memberitakan semua program kita setiap hari. Setiap hari. Tapi kita bersyukur kita tidak terlalu pusing. Karena kita sudah punya paling tidak 5 volume kan. Kita sudah mau masuk volume ke-6 misalnya. Ya 5 volume itu saja terdiri dari 25, 125 nanti. 125 itu kali 4 sub atau 4 siaran durasi 22 berarti kita punya 600 tema. 600 tema itu artinya kita siap siaran 2 tahun. Ya, balik lagi misalnya 2 tahun, balik lagi itu sudah luar biasa itu. Karena materi kita terpola secara sistematik. Nah, bagi saya itu jadi aset yang besar. Tapi siapa yang melihat ini adalah aset? Sayang. Belum semua bisa melihat itu aset. Saya sudah entah berapa kali ya ketemu orang pengen, wah saya kemarin lihat di TV ngomong-ngomong-ngomong mulai-mulai dari bercanda gitu ya sampai ngomong, tapi benar ya Yumi bilangnya, kalau dipikir-pikir begini-begini-begini ya, saya berasa ada satu hal yang beredar, ya, yang bicara sama saya itu orang-orang yang apa kita bilang berkelas, tapi kemudian saya pikir, ada waktu juga lo nonton TV, enggak sebetulnya waktu itu pas kebetulan, tapi jadi demen. Lalu saya kan tinggal ngomong, jangan kebetulan dong, investasi waktu lah gitu-gituan. Ya. Karena rupa-rupanya kadang dia sudah jenuh lah, makanya kenapa gak mau nonton TV, semua ujung-ujungnya sudah lah, uang ujungnya ini, ujungnya hafal mereka. Tapi begitu dengar something yang berbeda, kaget mereka. Ya. Tetapi itu fakta, saudara. Namun TV juga belum bisa siap 100% untuk menampung seluruh ide. Ya, kita berbicara tentang gereja yang tercabik-cabik kemarin misalnya disortir, tapi saya pikir-pikir ya wajar lah, pasti mereka takut. Karena saya berbicara sangat keras juga memberikan komentar walaupun sambil bercanda. Kita ini orang Kristen paling lucu. Semua pernah nabi apa pendeta kita anggap hebat. Pendeta ini luar biasa diurapi, panggil dari Amerika, panggil dari mana-mana. Kita panggil mereka, kita lupa waktu mereka datang ke sini negara mereka pun babak belur. Pernah ada pengkhotbah dari Brazil diundang ke Indonesia. Dia akan berdoa dan berbicara tentang krisis yang dihadapi Indonesia itu kira-kira tahun 98-an. Saya ditanya, saya bilang suruh aja dia pulang karena Brazil bail out. Ngomong aja dia di Brazil. Kalau memang bisa ditolong ya ngapain dia datang ke Indonesia ini? Tugas kita orang Indonesia ini untuk membereskan. Tapi memang kita payah ya. Kita ini manusia-manusia yang pernah dijajah Belanda, mental kita itu gak berubah-berubah. Padahal kita sudah jadi Kristen, anak Tuhan yang hebat. Nah ini Injil mestinya menginspirasi kita, kita anak Tuhan yang luar biasa. Ayo kita bertanding di panggung itu. Dan bergairah untuk memberitakan Injil itu. Ya, sehingga kita terus menelusurinya. Nah di dalam perjanjian lama, saudara, Yesaya itu seringkali disebut sebagai Injil perjanjian lama. Karena kalau kita lihat beberapa ayat yang di situ nanti saudara baca sendiri begitu ya. Dia membicarakan banyak sekali. Dia berbicara tentang anak perempuan muda yang akan melahirkan. Lalu dia bicara yang sudah lahir itu ya. Bagaimana dia disebut penasihat ajaib. Lalu dia bicara bahwa dialah raja yang dinanti-nanti. Lalu dia bicara seluruh raja-raja akan tunduk pada dia. Dan ya saya pun berbicara bagaimana sang nabi ini hidup menderita. Lengkap setengah mati sebetulnya perjalanan dan gambaran Kristus di dalam perjanjian lama. Andai kata saja orang membaca PB, sudah selesai membaca PL, minimal kitab Yesaya itu, enggak akan ada khotbah yang aneh-aneh sekarang ini kalau soal Yesus itu. Ya, Yesus itu digambarkan di dalam hamba yang menderita, tidak ada semara, tampan, tidak ternempel sama dia. Siapapun malah enggak pengen melihat dia dan seterusnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesaya itu sebetulnya lain sekali dengan gambaran sekarang. Sekarang sudah ada khotbah misalnya, oh Yesus itu kan anak Allah, tidak mungkin tidak ganteng. Ya kok gantengnya Yesus diomongin? Sejak kapan Yesus pengen ganteng anak-anaknya dia anak Allah? Itu kan tololnya luar biasa. Jadi kalau saya jelek berarti bukan saya anak Tuhan. Eh kelewatan itu. Jadi kalau gitu nanti Miss World itu adalah anak Tuhan karena cantik. Kan konyol banget. Tetapi khotbah begitu. Dan itu bisa masuk di radio, di televisi yang bikin saya jadi linglung lagi, saudara. Jadi ada kegelisahan kita terhadap berita Injil yang beredar ini mengerikan. Jadi maka kita berlomba-lomba. Ya, kalau kita memproduksi kebutuhan di televisi, di radio tanpa satu bayangan ngapain, ya biasa-biasa saja. Tapi saya pernah berada waktu ngerekam, waktu menyiapkan bahan, itu berkelahi. Saya lagi berkelahi dengan zaman saya ini. Dan saya tahu saya akan dimaki-maki banyak orang dan banyak orang tidak akan suka. Tapi saya tahu ini kebenaran harus diberitakan. Udahlah, apa resikonya? Jalan. Ya. Nah jadi saudara, di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Karena kalau kau tahu itu kabar baik, mana mungkin kau tidak beritakan, kan begitu ya? Nah, sekarang kita melihat lagi definisi berikut daripada kabar baik. Di dalam PB, kabar baik itu adalah menjadi penggenapan dari janji Allah itu. Ya. Penggenapan dari janji Allah di mana digenapi, dikatakan kemudian malaikat memberitahu kepada Maria, dia akan mengandung, kan begitu. Ya, dan bagaimana akan menyebut dia Yesus, lalu dia akan disebutkan juga Immanuel, Allah menyertai kita, dan seterusnya. Sehingga peristiwa PB mewarnakan ada satu peristiwa yang sudah, perhatikan. Jadi peristiwa bukan yang sedang, yang sudah dibicarakan ratusan sampai ribuan tahun sebelumnya. Ya. Jadi kalau dalam tradisi manusia batu, mungkin kita menghitung usia manusia itu paling tidak 5 sampai 10 ribuan. Antara 15 ribu gitu ya. Kalau ada orang bilang, oh manusia itu berumur 6.000 tahun, 2.000 dari Adam, Abraham, Abraham, Yesus 2.000, ntar 2.000 datang kedua kali. Nah, itu spekulasi yang sangat mengerikan sebetulnya. Ya, kita gak tahu persis. Sains pun gak tahu persis. Makanya sains ada bilang ini manusia jutaan tahun, besok lagi miliaran tahun. Ah, terserah dia lah di situ. Toh namanya kemungkinan. Ya kemungkinan gak usah diperdebatkan. Tapi orang Kristen capeknya setengah mati. Ribut tentang kemungkinan. Yang pasti-pasti gak dibicarakan. Jadi kadang-kadang kita kacau balau juga semua terhadap diskusi-diskusi itu ya. Nah Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan di dalam penggenapan janji Allah itu menjadi menarik. Dan yang kedua, Allah yang dijanjikan itu seperti yang dikatakan juga oleh Yesaya. Dia akan menjadi hamba yang menderita, dia akan mati. Itu pula yang ada di dalam perjanjian baru, kematian Kristus itu. Itu dinyatakan oleh Alkitab. Lalu ada kebangkitan Yesus yang mengikuti kebangkitan apa kematiannya. Dan kedatangan yang kedua kali, yang menjadi penantian semua orang percaya. Oleh karena itu, jajaran pelajaran Alkitab itu begitu amat sangat jelas luar biasa. Ya. Ini menjadi gairah kita di dalam pengenalan pemahaman kita akan Injil itu. Supaya janganlah kita berhenti Injil sama dengan Yesus. Perjanjian baru. Kita lupa PL. Maka Injil bisa kita katakan sebagai kesetiaan Allah yang dinyatakan. Dia janji, lalu kita kurang ajar, kalau kemudian dia bilang, ah, aku sebetulnya janji sama kau, tapi kau kurang ajar, udah kucabut itu, selesai kan ya. Itu kan sama seperti orang tua mau ngasih warisan sama anaknya. Itu tau anaknya kurang ajar tengah jalan ya, pindahin itu namanya. Kita kan bisa pindahkan, wah ini anak gawat nih. Ya. Apalagi kita lihat gejala hidupnya kacau, pernikahannya kacau. Wah ini kalau kita kasih ini mantu yang sikat semua nih. Ah udah ganti aja, pindahin. Ada orang yang mati dikasih ke foundation semua harta bendanya. Kan yang lihat anaknya gawat kalau dikasih bisa kacau balau nih. Mendingan anak gue biarin miskin dah. Supaya dia bergelut di situ. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka melakukan perubahan itu. Tetapi Tuhan Yesus yang berjanji akan datang itu. Apapun kelakuan kita tetap dia datang. Padahal kalau melihat kelakuan kita, layaklah janji itu direvisi. Dan sudah semestinya. Tetapi dia tidak. Maka tahulah kita kesetiaan di dalam kedatangannya itu. Maka orang yang ngerti bilang, aduh thanks God. Karena sebetulnya enggak perlu kau datang. Kelakuan kami ini kelewatan. Iya kan? Maka kalau kita tahu itu berapa besarnya rasa syukur kita pada berita Injil itu. Sehingga kita pahamilah kedatangan dia sebagai penggenapan janjinya pada ketidaklayakan hidup kita. Itu lahirnya dia. Jadi bukan happy birthday. Iya toh? Maka kematian dia membuat kita makin tercengang. Karena makin nyampalah kebodohan kita. Dia menggenapi janjinya, kita bantai dia. Kita ini penjahat semua. Tetapi kemudian dia tunjukkan kuasanya. Dan kasihnya. Maka dikatakannya ampunilah mereka. Ya, yang di GRI itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi itu 2000 tahun lalu. Sekarang hati-hati kau. Sudah kau tahu apa yang kau lakukan. Iya, jadi gak bisa lagi take it for granted kan. Lalu kita mau minta beres terus-menerus, gak ada lagi. Nah oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana gugatan demi gugatan yang diterjakan, ini menjadi sesuatu yang sangat serius untuk kita pikirkan. Nah oleh karena itu, di dalam kedatangan yang kedua, nanti dia akan datang kembali, itu janji dia. Sehingga perjalanan hidup orang Kristen, di dalam seluruh konsep keagamaan, tidak ada yang lebih terstruktur, presisi, ya, urutan peristiwa, dan gairah, dan logikanya, kecuali kekristenan. Logikanya kuat sekali. Ya, saudara kita di Islam berkata kiamat, tapi bukan Muhammad datang kembali. Yesus yang datang kembali. Dan dia akan datang menjemput orang kepunyaannya. Waduh, relasinya itu begitu luar biasa. Jadi kenapa dia pergi, kok gak bawa sekalian? Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Diberinya ruang waktu bagi kita untuk hidup belajar sesuai kehendaknya. Sehingga hidup kita, apakah berpadanan dengan Injil atau tidak? Injil akan mengukurnya. Kalau kita hidup benar, seturut dengan tuntutan Injil itu, engkau ada di situ bersama dengan dia. Tapi kalau tidak, hati-hatilah engkau. Dan Yesus sudah memberikan gambaran. Jangan GR dulu, aku memang akan datang kembali. Tapi jangan lupa, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk surga. Jadi sedikit di antara kita yang ke surga. Hati-hati kalian. Siapa? Saya juga gak tahu. Marilah kita berkompetisi. Untuk ini kita harus nih berkompetisi, berkelahi dalam tanda petik. Berlomba-lomba berbuat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga mimbar ini tidak akan menjanjikan itu. Karena kau sudah datang ke gereja ini, masuk surga lah kau. Nanti dulu. Bisa jadi kau ke neraka lewat jalan gereja ini. Karena kau dengar khotbah yang tidak kau lakukan. Iya kan? Nah kita berkompetisi. Kita tidak bisa menebar angin surga di dalam hidup beribadah kita. Enggak bisa seperti itu. Nah oleh karena itulah bagaimana kabar baik sebagai penggenapan janji Allah itu. harus menjadi kegairahan yang terus-menerus kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Yang berikut, saudara. Kabar baik adalah penginjilan pekerjaan tanpa akhir tadi harus dimiliki dan memiliki Injil itu. Ini artinya begini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan kita sehingga kita menjadi milik Allah. Kan begitu ya? Karena kita milik Allah, maka kita memiliki Allah. Jadi kita memiliki Allah karena kita dimiliki Allah. Paham ini menjadi paham yang perlu dibangun oleh orang-orang Kristen. Ya, saudara tidak pernah memilih Yesus sebagai Tuhanmu. Tuhan yang memilih kau sebagai hambanya. Jadi jangan dibolak-balik dulu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini menjadi pemahaman yang kita tumbuh kembangkan. Banyak lagu-lagu yang beredar sekarang, kalau saudara lihat, di sesinya adalah aku memilih Tuhan. Aku yang mengangkat Tuhan itu jadi Tuhanku. Silakan baca dan perhatikan semua lagu itu. Sehingga lagu Kristen sekarang tidak lagi muncul dalam ajaran berimbang. Kenapa? Karena humanisme yang berkembang berat, era posmo selalu berpusat kepada diri. Maka orang Kristen pun begitu. Tidak lagi berpusat pada Kristus. Walaupun dikatakan Yesus segala-galanya, tapi tentang bagaimana saya memutuskan dia. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku datang. Jadi aku semua yang paling penting. Tapi kita gak ngerti. Nah, kalau saya ngomong begini, orang ribut, semua lagu jadi salah dong Pak. Loh, kalau memang semua lagu salah, kenapa? Yang jelas kan Alkitab benar. Supaya lagu gak semua salah, lalu semua diterima. Kan gak bisa dong. Sejauh mana kita kritis menggumuli bagian-bagian seperti ini. Nah, ini menjadi pergumulan serius kita. Ya, sehingga ada yang kental salah, memang ada yang perlu hati-hati untuk kita hamati, kan begitu. Bagaimana pengertian itu kita bangun di dalam kehidupan kita. Maka dimiliki oleh Injil menjadi pergumulan pertama, itu kita sebut sebagai titik pertobatan kita. Sehingga kita memiliki Injil, semangat pertobatan yang ada di dalam batin kita itu. Nah, saudara-saudara, tanpa itu omong kosong. Yang kedua, bagaimana kita yang menerima Injil itu, yang sudah datang mempertobatkan kita, kita terima, dan kemudian bagaimana kita bagikan kepada orang lain. Kalau saudara menerima, berarti kan saudara punya. Dan itu yang saudara bagikan. Bagaimana saudara membagikan? Oh, saudara aja gak punya. Itu sebab banyak orang memberitakan Injil, memberitakan tentang apa yang Tuhan lakukan, tapi dia sendiri gak pernah percaya itu. Itu sebab orang Kristen bilang, haruslah kau baik, haruslah kau gini, haruslah. Dia sendiri gak begitu. Katakanlah apa yang tidak kau lakukan. Orang gak tertarik, saudara. Karena itu Paulus berani berkata, lihat aku, teladani aku. Uduh, saya paling kagum kalimat itu. Saya bayangkan kalau kita yang ngomong, lihat aku, teladani aku. Langsung batu pada berdatangan. Ya, emang siapa kau? Kau tipu aku, kau utang sama aku, gak kau bayar. Aduh, mak, habis kita. Kau, kalau pelayanan mau menang-menangmu sendiri, mau inimu sendiri. Mungkin kita gak bisa kan? Mau bicara apa kita? Nah, karena itu self-correction itu menjadi sangat penting, saudara. Sehingga Injil itu menjadi Injil yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita memberitakan Injil itu. Dan kita harus punya keberanian, kesadaran penuh, terikat dan mengikat. Saya suka ketika Paulus berkata, kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus apa? Mengikuti kami. Itu Injil. Bau kematian Kristus mengikuti kami. Tapi kan hidup kita ini dalam pelayanan, kalau ada masalah dikit kan lari semua. Kita cuma mau jadi satu tim kalau cocok semua. Begitu gak cocok kita gak mau. Paling enak jadi pengkhotbah keliling, karena semua jadi cocok. Ketemunya sekali-sekali. Tapi kalau jadi pendeta, bisa jadi gak cocok. Habis ketemunya tiap kali. Berproseslah kita. Belajar untuk memahami segala keunikan dan menerima. Itu Injil itu. Terikat gak kita terhadap Injil gugatannya? Karena jangan lupa, ini bukan soal beritakan, percayalah pada Yesus. Tapi jangan lupa, hiduplah sesuai kehendaknya. Apa kehendaknya? Lihatlah hidupku. Kan mestinya begitu. Sehingga ini menjadi perkelahian pertandingan sengit, saudara-saudara. Kalau soal memberitakan Injil, menceritakan siapa Yesus, saya bisa latih anak sekolah minggu. Gak perlu saudara, anak sekolah minggu. Ya, beberapa puluh tahun lalu, kita itu ada namanya camp anak waktu saya masih di GKI dulu saya beribadah. Saya guru sekolah minggu. Kita yang desain itu. Lalu satu teman saya sampai bikin lagu song temnya begitu ya. Lalu saya ngedesain pertama kali pengkhotbah cilik. Saya ngelatih anak-anak itu. Tiap kelompok memberikan satu wakilnya, semua saya latih, siapin bahan masing-masing, lalu kembalikan ke gurunya, materinya saya bantuin. Cara berkhotbah saya ajarin. Yaelah, persiapan paling setengah jam. Sorenya bertanding tuh anak-anak. Kaget-kaget semua gurunya. Karena banyak anak-anak bercerita dan berbicara sambil khotbah 5 menit itu lebih bagus dari gurunya sendiri. Maka saya selalu bilang sama seorang guru, kau lihat anak itu, segitu saja dia sudah bagus. Sebetulnya kita selagus bisa, cuma kita gak pernah mengasah kemampuan kita. Kita puas dengan tugas karena aku udah guru sekolah minggu 5, 10, 15 tahun. Coba diasah, coba dipertajam, betapa luar biasanya kan. Tetapi maaf, anak-anak itu semua khotbah mampu, mampu, bagus, bagus. Luar biasa itu kalimat yang mereka ucapkan. Karena saya latih, saya train. Saya bisa ngajar anak-anak cepat. Tapi apakah mereka lakukan? Enggak, sesudah itu ribut lagi di camp. Ada yang melanggar peraturan lagi, dihukum lagi. Jadi besoknya si pengkhotbah cilik ada yang dihukum. Karena melanggar peraturan tata tertib camp. Sini kau, saya kan mesti hukum dia. Itulah ya. Kan lucu, tetapi memang itulah anak-anak. Jadi kalau soal berbicara maksud saya mudah itu. Tapi terikat kepada apa yang kita bicarakan, nah itu persoalannya. Dan itu Injil itu, saudara. Karena itu menjadi gugatan-gugatan serius kepada kita di dalam konteks memahami pemberitaan Injil yang tidak pernah selesai itu, karena itu bergelut terus dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu ada 3 perenungan yang perlu kita pikirkan dan sebuah pengakuan yang harus kita lakukan. Ya. Saudara-saudara, apa 3 perenungan itu? Yang pertama, ya, apakah aku sudah menerima Injil? Saya pikir kita perlu bertanya dulu. Kalau kita bilang sudah, tapi tolong dalam pengertian tadi. Ya. Apakah aku sudah terikat dengan Injil itu? Sehingga hidup matinya Kristus ada pada diriku. Dalam matinya aku ikuti dan terikat dalam kesulitan, kesakitan, kepahitan, kegetiran di hidup benarku. Tapi dalam kebangkitan aku menang dari semuanya. Setan mengecoh, menghantam aku, mau mencoba aku, menghancurkan aku. Tetapi aku tidak terpancing dan tidak terjebak di sana. Itu harus menggairahkan kita, saudara. Maka yang ketiga, apakah aku sudah memberitakan Injil itu? Kalau engkau terikat, engkau tidak mungkin berhenti untuk tidak memberitakan Injil. Karena kobaran apinya, kobaran semangatnya terlalu luar biasa. Dan akhirnya kita mesti membuat sebuah pengakuan dalam hidup kita. Di perenungan menjadi sebuah pengakuan. Apakah aku sudah berubah sesuai Injil itu? Kita berubah enggak sesuai Injil Kristus itu? Itu pertanyaan menarik ya. Sehingga hidup kita itu menjadi God-oriented, bukan self-oriented lagi. Nah, kita kalau pelayanan cobalah pikir-pikir, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, lebih banyak sebetulnya itu tentang Tuhan atau tentang diri kita. Ya, kita mau kerjakan ini, mau bantu ini, nama kita akan harum gak di situ? Maaf ya, saya sih dengan sederhana, karena memang saya tipe manusia dulu begitu sih. Kerjakan, menikmati, lalu lama-lama berusaha jujur diri, lakukan gak peduli apa kata orang begitu ya, lakukan karena harus lakukan. Sehingga saya ngelewatin itu, saya bisa mencium bau itu. Nah, di dalam hal seperti ini perlulah kita masing-masing untuk memikirkan itu. Ya, kita mesti God oriented apa enggak ini. Supaya disebut Kristen, kita pengen kerjain semua. Kita pengen tampil di semua. Tapi satu pun enggak ada yang beres kemudiannya. Nah, itu kan jadi gawat. Maka kita mesti betul-betul God oriented. God oriented itu membuat diri kita mengevaluasi dan terevaluasi seluruh apa yang kita lakukan kemana. Kalau self oriented, selalu kita menjadi sumber penting. Diapresiasi, kita senang, tidak diapresiasi, kita kemudian marah. Nah, ini pelayanan yang perlu kita gumuli. Dan itu akan menjadi perkelahian tiap hari. Karena godaan setan itu paling kuat di situ. Ya, godaan bagaimana kemudian kita menjadi berkuasa di sana. Good purpose. Apa yang menjadi tujuan Tuhan itu, apa itu menjadi tujuanku? Saya suka ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, Yohanes 4, pada aku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid mulai mikir, siapa yang ngasih makan? Memang dasar murid kayak kita ya, kalau sudah makan aja, hamburger yang dipikirin. Mereka ringung ke di kanan, padahal Yesus tidak sedang bicara itu. Yesus lagi bicara jiwa. Sulit sekali ternyata membawa orang berdiskusi tentang jiwa. Semua akan larinya ke urusan-urusan fisikli, urusan makan, urusan ini dan itu. Ya, maka kalau kita memakai satu uang misalnya, kita bisa bilang, oh itu gede amat. Kita gak peduli uang itu misalnya untuk jiwa yang betul-betul mau kita garapkan. Sebuah pelayanan kan bisa jadi mahal, bisa jadi murah, kan tergantung toh. Kalau kita keluarkan 300 juta tiap bulan untuk kebutuhan di Mika, nanti akan naik lagi. Saya gak tahu sampai berapa nanti itu. Mahal, mahal. mahal, tapi untuk sebuah jiwa murah itu. Saya sering berdebat dengan kawan-kawan saya, Pak, kalau saya hitung ini kok per kepala mahal ya Pak? Kan ini di sana, saya cuma tanya sama dia, oke, per kepala kita hitung itu kira-kira 800 ribu jatuh per anak. Saya mau tanya sama kamu, saya bilang, anakmu ngabisin sebulan berapa? Ini kayak makan pagi, siang, sore, mau sekolah. Hehehe, ketawa dia. Nah anak lu boleh, kenapa ini gak boleh? Cuma karena di kampung, kamu anggap sudahlah jadi anak kampung. Kenapa dia gak boleh jadi anak kota? Yang artinya, hak kualitasnya itu ada pada diri dia. Dan kita mesti bayar tempat tinggal dia, makan dia, semua. Murah sekali itu. Murah sekali itu. Sekarang uang sekolahnya gak ada yang 800, baru uang sekolahnya itu, belum transportnya, makannya. Ngeliatin anak itu, karena di sana ada guru puluhan yang ngeliatin mereka. Siapa yang mau bayar itu? Tetapi memang kita selalu ya, saya selalu bertemu tiap orang, angka melulu. Sehingga ketika mengembangkan, Pak nanti jangan ke dulu dah, ini duitnya aja gak cukup. Begini, kalau kau mau kau ambil bagian, kalau enggak saya juga gak akan berhenti. Saya akan lakukan terus. Saya terlalu percaya Tuhan akan tolong. Dan saya memang melihat, saudara, terlalu banyak kawan yang berdiskusi dan memang hanya gak ambil bagian. Tapi terlalu banyak orang-orang yang tidak pernah saya duga datang dan mengambil bagian. Nah, itulah cara Tuhan mengirim. Ya. Dan kemudian bagaimana pergerakan itu terus bergerak. Karena itu kita mesti lihat. Sebetulnya kita lakukan ini tujuan kita, mau kita, atau Tuhan ini. Nah makanya kita cross-check. God-oriented menolong kita. Ya, itu juga God gitu ya. Dan yang terakhir God authority. Apakah semua keputusan itu adalah kedaulatan Tuhan di dalamnya? Ini kita juga gak gampang saudara. Karena kita bermain-main dengan sesuatu yang tiap hari ada bersama dengan kita. Saya berhak untuk buat ini, saya berhak buat itu, tanda tangan ini itu. Ini sebetulnya saya lagi make betul-betul Tuhan mau atau saya mau? Ketika orang mau kasih uang buat saya, Pak ini untuk pelayanan. Nah sekarang Mbak pikirkan untuk pelayanan. Ada Mika, ada Pama, ada gereja, ada Big Man Sirayter. Saya kan juga pelayanan. Ini buat Bapak, buat Bapak ya pakai untuk pelayanan. Kalimat ini kan repot nih, buat Bapak pakai untuk pelayanan. Lah kalau buat Bapak pakai untuk pelayanan, pelayanan gereja gue kasih gereja dong. Kan jadi berat sekali. Sehingga saya sering akan mempermasalahkan itu. Karena saya gak clear. Maka saya bilang sorry, you tolong making clear. Mana yang lebih beban, pelayanan saya ini kan ada ini. Mana yang lebih interest? Oke, Pak, yang pendidikan boleh. Saya kasih uangnya semua ke pendidikan. Walaupun kadang-kadang saya menyesal mempertanyakan itu. Karena sebetulnya uang itu masuk ke rekening saya kan asik gitu. Saya tidak bicara urusan 1-2 juta. Saya bicara uang puluhan juta. Yang dikasih ke saya. Oke, nanti saya atur tanda terimanya. Oh, mau Pak Bingman pakai tanda terima. Nggak perlu. Ya, nggak bisa. Kita lembaga, maka kita keluarkan. Sulit ya. Pak Bigman ini untuk pelayanan Bapak. Nah, lu. Kalau saya pakai authority saya, ya saya taruh ke dompet saya, ke rekening saya. Tapi saya mau God authority, saya tanya. Walaupun jawaban dia jujur saja, kadang-kadang sekok membuat saya, ya kenapa bukan gua? Tapi lama-lama kalau yang udah ngerti lain, Pak, ini buat pelayanannya. Pak, sorry ya, awas ya, ini buat Bapak pribadi ya. Karena dia tahu, kalau kasih nanti toto dia terima, tanda terima. Rupanya dia mau buat pribadi saya. Ya, saya sorry saya bilang, saya mesti clear. Selama enggak clear aja pun kadang-kadang terserah Bapak. Kalau udah gitu pasti saya masukin ke lembaga. Enggak mungkin ke saya. Karena saya mau God authority. Tapi kalau dia bilang, ini untuk Bapak lo pribadi lo. Ya udah kadang-kadang udah ditekenin habis-habisan itu. Ya baru saya bulat dan saya bisa terima itu. Maka Tuhan lagi mau kasih ke saya, kan gitu kan. Tapi memahami itu saudara, aduh. Saya mesti jujur lah, saya bukan 1-2 kali ngelewatin itu, tapi selalu tidak pernah cukup pengalaman itu untuk membuat saya belajar. Tetap aja ada perasaan, aduh mestinya masuk ke gua nih, kan gitu. Perasaan-perasaan kita tetap hidup. Maka itulah penting dalam pemberitaan Injil itu, apapun yang kita lakukan menjadi God authority itu. Ya, yang berikut. Ya. Oleh karena itu, saudara, di dalam apa semua yang sudah kita lakukan tadi, kesukacitaan karena Injil itu akan menggerakkan gairah kita melayani dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka hidup kita adalah kompetisi. Padahal kita ribut dengan hidup kita ini adalah karier kita misalnya ya. Saya akan berkata, betul. Tapi hidupmu bukan bagaimana kariermu bagus. Hidupmu bagaimana kau memuliakan Tuhan lewat kariermu. Jangan dibalik-balik. Bagaimana saya memuliakan Tuhan lewat kependetaan saya. maka saya akan jadi pendeta yang punya moto. Saya tidak rela kalau tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Maka saya harus konsekuen dengan kalimat itu. Apapun saya akan tanya orang. Saya ketemu si A kerjanya, kalau gitu lu kerjain apa ya? Gini-gini, tidak, lu kerjain apa ya? Saya belajar dari semua orang bekerja. Saya tanya. Saya berdiskusi dengan tiap orang. Ada kawan-kawan kasih bocoran, Pak, tanggal 1 Oktober kita udah mau bergerak nih, cukup besar-besaran. Dari mulai kemarin langsung lanjut ke sini. Lalu dari situ nanti akan diikuti lagi demo berbagai di berbagai Indonesia. Kita udah mulai ini, gimana nih jaganya? Kalau nanti sampai ada yang nunggangin, ini yang ketakutan kita sekarang. Karena penunggang-penunggang liar sekarang banyak juga yang jago-jago. Lalu ini kisru. Kalau tidak terkendali jadi 98 jilid 2 kan makin repot lagi. Jilid 1 aja belum selesai. Enggak jelas siapa yang salah. Jilid 2 tambah pula lagi. Tapi memang peta kita sulit sih. Wah, kan ada reshuffle kabinet. Pasti yang di reshuffle itu yang stroke, yang sakit, ya itulah di reshuffle, digantiin semua. Udah pasti itu. Kalau mau melihat agendanya, terlalu banyak menteri yang mesti diganti. Duduk dia di situ enggak tahu tugasnya. Saya pikir si Sorta tiap hari ngerjain kerjaan menteri kali. Mestinya dia yang jadi menteri ya. Hah? Kadang-kadang, Pak, enggak boleh gitu, Pak. Yang benar gini. Betul enggak kita suka ngomong ya? Pak, jangan gitu, Pak. Itu kan salah, Pak. Mesti begini, Pak. Sampai enggak jelas ini mana atasan, mana bawahan sebetulnya. Yang ada bawahan, lu salah. Enggak boleh gitu. Begini kan gitu kan. Tapi kejadiannya beda-beda. Aneh bin ajaib. Itulah kehidupan. Tetapi itu kan adalah bagian dari Injil di kehadiran kita, di mana kita ada. Itulah sebetulnya yang harus kita terjemahkan. Karena itu, saudara, Injil itu jangan cuma bicaranya gereja, Injil itu jangan bicaranya penginjilan gitu. Saya pikir kita ini salah. Jadi kalau saya bilang, pemahaman kita itu masih abad 16-17 semua itu. Ketika gereja itu pecah, ya kan, menjadi Katolik sama Protestan, mulai Protestan bergerak. Ya, sending-sending mulai kirim. Tapi mulai Katolik lihat, ini kita kalau kompetisi ini mulai kirim lagi. Sehingga muncullah dua misi, baik dari Katolik maupun dari Protestan. Protestan ditelikung dan setengah dikangkangi sama VOC. Kalau Katolik bisnisnya Spanyol. Ini sejarah gereja semua ini. Sampailah ke Indonesia, VOC lah duluan yang ngomong, inilah Kristen, dijadikannya kita Kristen. Dengan tujuan supaya kita tunduk sama dia. Kurang ajar juga tuh Belanda. Jadi bukannya supaya kita kenal Yesus. Lalu Zending lihat ini gak beres, baru diperbaiki sama Zending. Jadi kalau Indonesia bilang agama Kristen agama pemenjajah, Anda gak bisa membantah itu. Separuhnya benar itu. Itu fakta sosial itu. Tugas kita lagi membereskan itu kan gitu kan. Tugas kita bagaimana mengerjakan itu. Nah inilah Injil itu. Jadi hadir di mana-mana, ada di mana-mana. Jadi kalau saudara misalnya hari ini kita mau pergi penginjilan ke sana, jadi kemana-mana sih itu nggak nginjilin? Yang benar aja. Ya tak? Yang kedua, memberitakan Injil itu sesuai dengan panjang hidup yang Allah berikan. Berapa umurmu, segitulah penginjilanmu. Sampai matimu pun kiranya itu kesaksianmu. Saya kagum dengan kematian Stefanus. Aku melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Bapa, dilempari dia sampai mati. Waduh, indah banget ya. Yesus, Bapa, kepadamu nyawaku kuserahkan. Kita lain lagi mencopet, ketabrak mobil, mati. Alamak, nyatatnya gak enak amat. Datang menghadap Tuhan. Kenapa kau bonyok? Tabrakan. Kenapa tabrakan? Nyopet mau lari. Masuk mana itu ya? Surga apa neraka itu? Malaikat bilang kalau gitu ke neraka. Ih, malaikat periksa dulu. Aku udah dibaptis ini. Tiga kali lagi. Semua versi. Udah yakinnya setengah mati. Saya lagi bayangkan banyak orang mungkin kaget-kaget waktu dia gak masuk surga protes sama malaikat. Sampai malaikat bilang, lu kira ini Indonesia bisa salah data? Ini surga, gak mungkin datanya salah. Karena itulah ya, penginjilan itu jangan dibarang mainkan begitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana memberitakan Injil itu adalah satu pemberitaan yang tidak mungkin berhenti. Tapi juga tidak berorientasi pada apa? Diri, tidak mungkin berhenti. Tuhan bilang gini, kalau kau tidak mau memuji aku, akan kujadikan batu-batu ini pemuji. Ya, itu sebab ada di orang Batak batu bara. Itu koreksi terhadap HKBP itu. Ini batu kujadikan jadi batu bara, dia penginjilan lah. Kadang-kadang saya pikir-pikir, iya ya. Angat mengerikan kalau sampai Tuhan pakai batu ya. Untuk mengingatkan seorang Petrus, Tuhan pakai ayam. Ngomong sama si Bileam keledai. Orang Indonesia ini kita-kita, Tuhan mau bilang apa ya? Tuhan terakhirnya bilang, kalau kalian sudah enggak lagi nak, kenapa? Kasihan nanti anjing, kasihan apa namanya ayam, kasihan keledai. Cukuplah mereka kerja zaman PL sama si Petrus terakhir. Kalau kalian apapun yang ngomong sudah enggak ada gunanya lagi ya. Sampai kalau orang tua kalau lagi marah sama anaknya, kau ini kalau kau ngomongin enggak pernah kau berubah, bulldozer yang merubah kau katanya. Buset, kalau bulldozer datang ya tegilas gepeng lah kita. Itulah kalimat udah parah ya. Saya mulai kadang-kadang pikir-pikir ya. Aduh. Orang tuaku kalau sampai marah begitu, saya bayangkan surga juga marah ya. Tapi dasar orang Kristen, orang tua boleh marah, Tuhan penuh kasih sayang. Kurang ajar lagi. Makanya PI kita gak pernah beres-beres. Karena terjadi pembenaran diri ya. Nah karena itu kita tidak bisa. Tapi juga tidak boleh berorientasi pada diri. Ingat ya, kita bisa PI self-oriented. It's about me. Hati-hati. Ya, saya belajar untuk tidak mencatat lagi apa yang saya kerjakan dalam pelayanan. Ya. Kadang-kadang saya tergoda, saudara. Kok saya hitung-hitung ya? Sekian, sekian, sekian. Kalau kita di PAMA lebih bicara pelayanan, yuk ambil bagian. Karena tiap kali kita siaran radio segini, angka konservatif segini, ratusan ribu orang dengar. Itu aja yang kita mau kacakan, apa yang lagi kita kerjakan dalam proyek itu. Ya. Tapi berapa kali saya KKR, berapa juta orang sudah mendengar saya KKR. Karena bolak-balik sana sini kan kalau di total banyak ya. Dan saya mendengar banyak mereka yang kemudian jadi pendeta. Berapa kali saya calling, saya mau menjadi hamba Tuhan, diangkat tangan. Tapi kalau saya klaim itu tolol, goblok, bodoh saya. Karena mungkin waktu itu saya sedang menue saja. Apalah hebatnya. Yang hebat kan Tuhan ya. Kok mau pakai saya? Jadi tidak ada hak saya pikir nulis-nulis itu kan. Klaim-klaim itu, lalu saya mesti makin hati-hati lagi. Waduh, tapi gak enak ya. Karena angka itu sebetulnya membanggakan. Tapi kita mesti tahan. Dan yang terakhir, saudara, oleh karena itu, sudahkah kita menjadikan diri kita itu Injil yang terbaca? Saya pikir ini gak boleh dilupakan oleh Kristen. Ya. Maka langkah apa namanya yang hidup yang mesti kita lakukan? Ya. Bagaimana kemudian kita menggerakkan seluruh apa yang menjadi kehendak Tuhan? Begitu ya. Sudahkah aku menjadi Injil yang terbaca itu? Di dalam 2 Korintus, Paulus berkata pada orang-orang di Korintus, kalian adalah surat Injil itu. Saya belajar menikmati apa kata Paulus. Aku udah melayani belum? Secara struktural ya, saya pendeta kan. Sekian tahun saya pendeta, bikin Mika, bikin ini. Tapi saya tidak merasa itulah kependetaanku. Tapi dari tangan yang Tuhan pakai ini, aku munculkan gak orang-orang yang kemudian sangat terinspirasi dengan apa yang kulakukan, lalu dia berkata, iya, Bapak betul, saya akan di situ dan bergerak. It's my dream. Supaya kalau matiku seperti Paulus mati, ada Timotiusnya, ada Titusnya, itulah mimpi kita. Begitulah kita semua. Begitulah guru sekolah minggu terhadap sekolah minggunya, begitulah orang tua terhadap anak-anak dan terhadap kehidupan ini. Dan itulah yang kita lakukan dalam hidup kita. Kegairahan itu. Sehingga akhirnya orang bisa membaca pelayanan kita lewat apa yang kita lakukan. Yang kedua, Injil itu harus diberitakan dan diaktualisasikan. Ini kegagalan gereja seringkali ya. Kenapa? Kita seringkali terjebak hanya memberitakan. Oh bertobat, Yesus sudah datang, ayo dibaptis. Wah, ngoceh aja semuanya. Melakukan enggak? Saya jadi ingat kritik Yesus tentang Samaria yang baik hati itu ya. Siapa yang mengabaikan menolong Samaria? Imam yang habis kebaktian itu. Lewi, calon imam itu, dua-dua brengsek itu. Tapi ada Samaria, pedagang itu, ditolongnya Yesus. Maka jangan heran kalau banyak pedagang berhati pendeta. Tapi pendeta, pedagang tulen. Emang ini hidup? Kacau balau semua. Dunia ini kita udah rontok gak karu-karuan. Maka kita perlu hati-hati sekali. Ya. Oleh karena itu, marilah kita memberitakan Injil itu, tetapi jangan lupa ajarkan mereka apa yang kulakukan yang dinyatakan Yesus dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Mulai minggu ini, kita akan membacakan hukum kasih tiap minggu keempat. Minggu kelima itu baru 10 hukum. Gitu ya. Karena saya rindu sebetulnya kita selalu di-remind, diingatkan. Ya, kita selalu ada pengakuan iman rasuli, ada dua bapa kami, lalu sekarang hukum kasih, nanti ada 10 hukum. Ya, hukum kasih merupakan kesimpulan dari 10 hukum itu. Tapi itu kita di-remind terus, diingatkan terus. Ya, supaya kita belajar. Nah, akhirnya susudah, apakah kita sudah memberitakan Injil itu menjadi ukuran yang sangat penting. Ya, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, permasalahan. Ya, kadang-kadang saya gairah, kadang-kadang saya enggak begitu ya. Dan Paulus bilang hidup itu adalah Kristus, Injil. Mati itu adalah keuntungan, sukacita. Nah, di situkah kita? Maka orang yang menginjili pasti matinya sukacita. Ya, saudara udah berani mati apa takut mati? Halo? Saudara berani mati apa takut mati? Berani, udah harus ya. Pertanyaan kedua, mau gak mati sekarang? Nah itu persoalan. Ada yang bilang, berani, mau pak hari ini. Iya, gak takut. Enggak pak, kenapa? Udah suami gue kurang ajar banget pak, mendingan gue mati deh pak. Bukannya itu mah pelarian namanya. Dipanggil Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku lepas dari suamiku, aku lepas dari istriku, aku lepas dari ini itu. Bukan itu. Tetapi betul kerinduan untuk menemu dan bertemu dengan Tuhan kita. Oke, saya stop sampai sini. Kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan silakan. Siapa yang mau bertanya angkat tangan supaya pengurus bisa kasih mic. Saudara bisa memperdebatkan, Pak, faktanya begini, faktanya begitu dan seterusnya. Mari, silakan. Ah. Dari orang tua ya yang sudah dekat-dekat. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Mengenai istilah Injil itu sendiri, Pak. Tadi di caption pertama ternyata dia dari bahasa Yunani. Evangelion. Evangelion. Kalau begitu kabar baik ini adanya di Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani. Perjanjian Lama Ibrani. Bahasa Ibrani. Memang kalau dipikir-pikir logikanya ada benarnya juga karena keselamatan itu dikabarkan kepada para malaikat pertama bahwa sudah lahir juru selamat. Jadi saya cenderung istilah Injil atau kabar baik ini di Perjanjian Baru saja. Sehubungan dengan itu, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Menggenapi, berarti Perjanjian Lama itu masih kurang genap. Sehingga kalau sudah genap, dia tentunya tidak menggenapi lagi. Dan di beberapa keadaan, Yesus pernah mengatakan, aku memberi kamu perintah yang baru. Jadi kebetulan saya ini kan tentara. Jadi kalau tentara itu kemarin tahun lalu perintah begini atau kemarin perintahnya begini, sekarang perintah begini, yang kemarin itu sudah enggak berlaku lagi. Yang baru inilah diperintahkan. Ini sehubungan dengan posisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saya sendiri berpendapat Perjanjian Baru itu lebih penting dari Perjanjian Lama, walaupun itu merupakan suatu kesatuan. Sementara itu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Dari mana kita tahu Yesus itu Tuhan? Bahwa dia betul Tuhan, bahwa dia betul Nabi, bahwa betul dia Juru Selamat. Jawabannya sederhana ya, PL sudah memberitahunya. Ya. Itu sebab dia lahir di Bethlehem. Dari mana kita tahu di Bethlehem? Memang kita tahu di Bethlehem, tapi ahli Taurat menyelidik seperti kata Mika. Kan gitu kan? Bagaimana kita tahu dia dengan menderita? Ya saya bilang, itulah dia, semaraknya pun tak ada. Jadi, pemahaman akan PLPB ini memang tidak boleh jadi pemahaman penting tidak penting, sama pentingnya. Tidak mungkin kita mengerti PB tanpa PL. Itu sebab kekacauan yang saya bilang tadi, semua orang khotbah dari PB, kacau balau semua. Karena latar belakangnya bukan begitu. Ya, karena dia tidak tahu kenapa kejurukan ada begitu misalnya. Nah, yang disebut berlaku dan tidak berlaku, yang disebut kemudian Injil harus dipahami. Injil secara kata berasal dari Evangelion, artinya kabar baik. Tapi yang disebut kabar baik adalah firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan, semua yang Tuhan ucapkan. Kan begitu ya. Jadi bukan berarti Injil tidak ada dalam bahasa Ibrani. Sama seperti profet tadi kan, Nevi kalau dalam bahasa Ibraninya. Jadi semua ada padanan. Yang dipakai pada waktu itu apa konteksnya? Misalnya kalau kita bilang logos, kan kita suka bilang logos kan? Itu Yunani, terminologi filsafat Yunani tentang logos ada. Sampai ada orang mengatakan maka logos dalam Kristen itu adalah mengadop filsafat dari Yunani. Kalau kita gak ngerti kan kita pikir itu bahasa Alkitab aja kan? Sebelum kita pakai words dari logos itu sudah ada di dalam Yunani. Tapi kan bukan itu kontennya. Harus hati-hati ya. Jadi tidak ada PL dengan segera adalah harus Ibrani lalu PB Yunani, maka kalau dia muncul bahasa Yunani lalu Yunani. Bukan. Tetapi janji yang disebut kabar baik itu, apa yang disebut kabar baik atau Injil itu adalah janji yang digenapi. Di mana janji itu? Di PL. Nah, itu sebab kemudian PL dan PB itu menjadi tidak terpisahkan karena Yesus sendiri yang bicara. Aku datang bukan meniadakan dan menggenapi. Kan kita bilang kalau hukum sudah berubah kan tidak ada. Nah, itu bedanya. Maka Yesus bilang aku bukan meniadakan. Jangan satu orang pun meniadakan iota-iota. Satu iota pun tidak boleh dikurangi dari PL. Penggenapan itu begini. Dulu Yesus bilang apa Alkitab ajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang Yesus bilang jangan kalau tampar pipi kanan kasih kiri. Kenapa? Karena dia sudah mengenapi mata ganti mata. Kenapa mata ganti mata? Karena manusia berdosa, sudah berdosa terhadap Allah. Maka kalau dia mengambil mata orang sebagai orang berdosa, maka matanya harus diambil. Itu impas dalam hidupnya. Dia hidup di bawah hukum dosa. Hukum dosa itu hukum Taurat disebutnya. Tetapi ketika Kristus menanggung seluruh dosa di atas kayu salib, kalau matamu dicolok kau tidak boleh lagi ambil matanya. Karena mataku sudah membayar itu. Matamu yang buta itu sudah kubah, bayar. Jadi karena aku anak Tuhan, orang ambil mataku, aku tidak boleh ambil matanya lagi. Karena Tuhan sudah membayar mataku dengan penebusannya. Maka genaplah. Bukan gak berlaku loh, berlaku tapi ditanggung oleh hukum balas itu tetap. Mata tetap ganti mata, tapi sekarang ditanggung oleh Kristus dalam kematiannya. Jadi berbeda kan? Sehingga itu sebab tiap kali kita menyakiti orang, kita menyakiti siapa? Yes. Makanya sebetulnya kalau kita ngerti baik-baik ngeri ya. Sekarang orang Kristen kurang ajar. Karena udah ditanggung Yesus, sudah kita bikin lagi. Ah udah ditanggungnya kok, kita bikin lagi. Udah ditanggungnya kok, kita buat lagi. Makanya dibilang jangan engkau menyalibkan dia kembali. Kan ada ayat Alkitab bilang begitu. Bukan berarti kita salibkan secara fisikly, tetapi kita mengulang kembali hal-hal yang mengerikan itu. Nah itu sebab sebetulnya diingatkan ya. Makanya orang Kristen itu harusnya, aduh sadar betul lah kita kan gitu ya. Mestinya kan kalau kita pikir iya ya, aku mestinya mati masuk neraka. Tuhan tebus aku jadi masuk surga. Lah kalau sekarang mata aku dicolok orang, kalau aku balas, sama aja aku orang dunia kan ya. Masuk neraka aku kan. Makanya ada ayat bilang, kalau matamu membuat kau sesat, disuruh apa? Congkel lah. Lebih bagus kok gak ada mata masuk surga. Dapat mata nanti di surga. Kan begitu cerita sebetulnya. Kan ada kebangkitan itu kan. Nah kalau begitu, ada orang mencongkel mataku, kalau karena kebenaran, sudah kudapatkan upah kan? Lalu bodoh banget kalau upahnya kubuang lagi. Karena adalah kesempatan kehormatan kalau sampai mataku dicabut orang. Nah inilah PLPB. Tetapi jangan memperlakukan itu lagi seperti memperlakukan PL yang belum mengenal Kristus, yang belum menggenapi itu. Misalnya kita kasih perpuluhan, kita tidak lagi dalam jajahan itu. Barang siapa tidak memberi perpuluhan mencuri uang Tuhan. Ah kau jangan lagi kau bawa-bawa PL itu ke sini kan gitu. Kenapa? Emangnya uangmu uang siapa? Halo? Uang Tuhan. Jadi kalau kau kasih 10, 90 sama kau, buh rampok kali kau. Kalau berani kasihlah 90, 10 kau ambil. Jangan 10 kau kasih Tuhan, Tuhan uangmu sudah kembali ya. Bagi saya itu kejahatan. Tapi kalau di PL itu sistem yang harus diberlakukan di bawah palu hukum itu. Dalam sistem keberdosaan. Supaya 10 perpuluhan itu dikumpulkan semua dari 11 suku, karena satu suku kan gak bayar, namanya Lewi kan. Sehingga dapatlah 110%, betul dong ya? Sementara orang-orang yang 11 itu punya berapa? 90 karena sudah kurang 10. Kalau begitu logikanya, kaya-kaya lah imam itu kan? Karena punya 110, yang lain cuma 90. Jadi gak mungkin pengusaha lebih kaya dari imam. Kalau imamnya brengsek. Tapi kalau imamnya benar, dia tahu itu haknya bukan hak dia. Urusan dia, bait Allah, Lalu ditambah siapa lagi? Janda miskin Israel. Satu lagi siapa? Orang asing. Dibagi empat itu. Karena bukan pengusaha kau. Nah, kira-kira gitu kalimat Tuhan kan? Hiduplah dari anugerahku. Maka Paulus bilang, rasul atau nabi itu hidup dari pemberitaan Injil. Tapi bukan jual beli Injil, beda itu. Nah, itu semua tertinggi dari rasul kan. Upahku adalah upah kalau bisa memberitakan Injil. Yes. Nah, jadi ya, kalau kita membawa kepada pemahaman seperti itu kan indah banget sebetulnya ya. Oh, iya ya, mestinya begitu loh. Nah, misalnya kita ambil PL nih. Kalau dulu nah imam-imam itu kan pakai baju efod itu ya. Wah, itu satu baju mahal itu. Karena batu yang ditaruh itu kan bukan batu kerikil. Batu yaspis lah, batu apa ditaruh di situ. Waduh, keren banget itu. Mahal sekali itu. Padahal itu adalah simbol kemuliaan. Tapi kemudian sudah dinyatakan pada Kristus, bukan ini lagi simbol. Buang itu. Tinggal sopan santun perlu. Jangan pula pendeta khotbah kayak Tarzan enggak pakai baju kan ngeri juga kita. Ya, kok enggak pakai baju Pak, jaket kulit katanya kan enggak enak kita kan. Etika ya toh ya. Sopan santun lah kita dikit kan. Kita pakai jas kan. Tapi bukan berarti kalau enggak pakai jas enggak memuliakan Tuhan, bukan. Supaya jangan jadi batu sandungan, kan gitu. Maka kita bergereja pun perlu tertib, kan gitu. Itu sebetulnya, bukan soal suci apa enggak suci. Nah, jadi PLPB itu memang tidak terpisahkan. Nah, itu sebab dikatakan juga dalam Ibrani, tidak mungkin kau memahami PL, karena PL itu secara PL tok, karena PL itu seperti apa? Ada selubung yang harus dibuka. Sehingga kalau misalnya saya bilangkan ini terselubung, ya, tangan saya ini. Saudara, saya tanya, apa di balik selubung ini? Hah? Salah. Kuku. Jawabannya memang benar, enggak tahu. Sebelum dibuka. Jadi apa PL itu? Sebelum dibuka enggak tahu. Oh, ternyata Kristus itu tuh. Jadi bagaimana enggak jadi gimana enggak perlu dia. Kalau enggak salah nanti Yesusnya kan. Tapi PL sudah menunjukkan clue-nya. Inilah dia. Mari kita deteksi. Yesus lahir dari siapa? Maria Yusuf. Maria Yusuf keturunan siapa? Daud. Daud anak dari keturunan garis siapa 12 suku? Yehuda. Yehuda. Nah, itulah kalian kurang belajar PL. Ini sudah contoh sesat ini. Hah? Yehuda itu. Yehuda itu anak siapa? Yakob yang disebut Is. Israel ini anak siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Kepada siapa Tuhan berjanji keturunanmu akan seperti pasir di lapa, laut bintang di langit? Yes, mundur lagi ke belakang. Kepada siapa Tuhan berjanji akan ada keturunan? Adam Hawa kan? Lalu si Abraham keturunan siapa itu? Adam Hawa. Dari garis siapa? Set. Karena keturunan Kain mati semua sesudah Erba. Iya kan? Cuma si Nuh yang hidup, Nuh itu keturunan Set. Jadi keturunan Kain habis semua dibantai. Itu yang masuk neraka gelombang pertama. Gelombang kedua jangan sampai kita. Iya kan? Jadi kalau kita ngeliat garis itu, akhirnya orang gak bisa bantah itu. Gila nih Alkitab. Sorry ya, saya kalau karena saya belajar mapping lalu bikin. Saya selalu bilang gini, gila ini presisi amat ya. Makanya saya tidak percaya ada orang bisa sesat. Kalau belajar Alkitabnya apa? Semua dipelajari, jangan cuma cowong copot. Maka banyak sekali pendeta kalau dia siapa yang khotbah dia? Oh, pendeta Amsal ya. Karena khotbahnya pasti dari Amsal. Biasanya, oh ini pendeta Matius. Emang namanya Matius? Enggak, kalau dia khotbah enggak jauh-jauh dia Matius aja. Enggak boleh. Tapi itu jadi capek. Capek. Saya bersyukur makanya kan kita waktu dulu kan penggenapan apa jabatan 7 jabatan Kristus misalnya kan, 7 alasan mengapa dibaptis itu kan PLPB. Waktu saya persiapan itu capeknya setengah mati itu. Tapi gara-gara itu kaget saya setengah mati juga. Loh, gila ini presisi amat semuanya. Termapping kan. Loh, ampun, sampai matinya pun sudah ada ceritanya bahwa dia akan disalib, dipermalukan segala macam. Semua komplit. Terlalu amat sangat. Bayangkanlah kalau digambarkan Yesaya, perempuan muda itu akan melahirkan. Perempuan muda Alma, perempuan muda belum menikah. Lalu si Matius bilang, anak darah. Itu tekanan yang sangat kuat kan? Maka banyak orang ribut, oh Yesaya gak bilang anak darah. Betul, Yesaya bilang Alma, perempuan muda tapi belum melahirkan. Itu namanya statusnya. Jadi kalau perempuan muda belum melahirkan, ya namanya anak dara, gadis itu. Perawan itu kan gitu. Nah, bagaimana bisa membayangkan bahwa ada orang belum kawin punya anak? Cuma satu kan? Selingkuh gak ketahuan kan, begitu aja kan? Cuma itu doang kan? Tahu-tahu jadi, karena di Indonesia banyak kan? Penuh dengan keajaibannya. Kalau dulu cuma satunya Maria ya, sekarang banyak banget. Nah jadi kalau kita ngeliat, gimana kita mau ngerti itu? Satu, yang kedua, siapa yang bilang Yesus lahir di Bethlehem? Mika, Yesaya ataupun Mika itu kira-kira 600-700 tahun sebelum Kristus. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Karena apa? Iya betul, sudah dinubuatkan. Tetapi kok bisa dia sampai ke Bethlehem? Diberitahu oleh siapa? Oleh sensus, bukan malaikat. Hah? Maka saya pernah menggali itu. Saya pikir-pikir itu Tuhan, apalah susahnya kau kasih tahu sama si malaikat itu sekalian. Saya agak curiga malaikat itu yang lupa. Maria akan melahirkan kau. Kan gitu kan? Dan ingat, harus kau melahirkan. Dikasih tahunya namanya Yesus. Disebutnya namanya Ima. Tapi gak dibilang melahirkan di Bethlehem. Kurasa saking semangat lupa kali. Tapi mana mungkin malaikat lupa kan gitu kan? Akhirnya mengandunglah dia di mana? Di mana dia mengandung? Di Nazaret. Lalu kenapa dia ke Bethlehem? Gara-gara sensus. Kalau gak ada sensus ke Bethlehem gak? Kacau lah dunia. Salah lahir. Karena si Mika salah bernubuat. Mau Tuhan tunjukkan kuasanya. Siapa di kolong langit ini yang tidak tunduk pada Tuhan? Gak ada. Teng. Agustus bikin sensus. Dibikin sensus itu. Digiringlah Maria ke Bethlehem. Tetapi, sorry. Jahat gak menurut kalian Tuhan ini? Dipakainya si Maria untuk melahirkan dalam keperawanan, rela aja udah bagus dong ya. Tapi gak dikasih taunya tempat dan kejadiannya persis 9 bulan tinggal nunggu 10 hari. Baru ketahuan. Jadi jalanlah di hamil tua. Menurut kalian Yesus itu jahat, Tuhan itu jahat gak? Halo? Jujurlah dulu kalian. Taunya aku, pasti takut kalian disebut kualat. Coba jujur. Betul. Itulah Tuhan. Disuruhnya Maria jalan-jalan hamil, padahal mau dipakainya. Dipakainya Maria jadi alatnya, disuruhnya jalan hamil. Sekarang kalau kau dipakai Tuhan, apapun kau minta, dapat kasih 10 perak jadi 1000. Penipu semua itu. Mana ayatnya? Siapa yang lebih dipakai Tuhan lain daripada Maria? Gak ada. Sengsara Yesus dilihatnya. Udah selesai kan? Lahir kan? Belum tenang, baru kurang lebih kira-kira 1-2 tahun umur Yesus. Datang majus. Puji Tuhan ya. Ada orang majus menyembah Yesus, agak besar hati Maria kan? Tapi gara-gara majus ini datang, dia nanya ke tempat si Herodes. Ngamun si Herodes mau dibunuhnya anak-anak. Ngomonglah Tuhan lagi sama dia. Maria, pergilah kau kemana? Jadi merantau dia. 9 bulan jalan untuk melahirkan, baru 2 tahun bayi ini gendong-gendong pergi ke Mesir. Kalian pergi kepikir ke Mesir itu seperti dari sini ke Bogor. Kagak, lewatnya padang gurun. Itu sebab saya selalu bilang kalau kita lihat ke Israel ya, kalian lihat jalan ini. Yang naik mobil aja sekarang naik bus kurang lebih 7 jam. Ributnya mau toilet melulu. Pak, kapan toilet, Pak? Berhenti enggak kita ini? Minum enggak? Dalam aku selalu bilang, ah gila lah kalian. Pantas Israel itu marah melulu. Kalian lebih parah lagi nih. Untung aku enggak jadi Musa. Dan untung di bus AC kan? Masih ada persediaan minuman. Kalau enggak berhenti dimarah, aku pukul-pukul air itu. Enggak jadi manis, matilah aku. Itu mimpin 40 orang itu. Gimana 600 ribu laki-laki tak termasuk anak-anak dan perempuan. Itu yang dipimpin si Musa. Hebat ya. Nah, kemudian Maria jadi buron. Kenapa? Maria jadi buron. Ayo, kalau kita bilang kenapa? Supaya kenapa yang dikatakan Nabi? Hah? Iya. Kenapa sih dia ke Mesir? Iya, supaya tidak dibunuh, supaya genaplah kata Nabi. Apa kata Nabi rupanya? Dari Mesir anakku kupanggil. Bah, belum lulus semua rupanya. Tuhan ampunilah aku. Kupikir udah pintar orang ini semua. Nah, genaplah dari Mesir anakku kupanggil. Itu story PLPB persis mappingnya. Perhatikan, ini PLPB. Mappingnya PL dari Mesir anakku, itu Musa kan? Anakku sulung, mau kembali beribadah. Si Firaun marah-marah, pokoknya 10 tulah selesai lah. Jalan kan? PB dimulai dari mana? Dari Mesir anakku kupanggil. Anwar Sadat tahu betul ini. Maka Anwar Sadat bilang, Mesir tidak mungkin berdiri sendiri. berbeda dengan Israel. Lalu adalah perdamaian Camp David. Ini politik sudah lompat jauh. Hebat. Dan ternyata secara ekonomi memang, kalau Mesir terpisah dari Israel, Kairo itu miskin turun itu. Karena setiap orang turism datang ke Israel, Mesir kebagian 2 hari, 3 hari. Dari seluruh itu. 10 juta orang di Kairo, pekerjaan pertama dan utamanya adalah turism. Kalau itu enggak ada, bongkoklah mereka. Kalau sengaja ke Mesir ngelihat apa namanya itu piramid, batu-batu kita, enggak bakal kita pengen balik. Orang ke Mesir pun karena mau ke Sinainya. Gilanya tur rohani ini lebih besar. Kalau sengaja mau ngelihat piramid, ya elah tumpukan batu bata capek ah kan gitu ya. Susah kita kalau ngomong ini 1000 batu sekian. Orang enggak ngerti sejarah, enggak mau tahu. Ah panas pak, udah lari semua kan. Pokoknya foto sama unta selesai. Cerita udah gak didengar lagi. Nah perhatikan. Hebat ya. Itulah Injil yang kita dengar itu. Injil yang presisi. Tetapi ingat ya. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Mau. Maria itu bahagia enggak? Itulah dikatakan wanita paling bahagia di dunia ini namanya Maria. Pengen enggak seperti Maria? Hei perempuan-perempuan. 9 bulan jalan naik keledai. Dipakai Tuhan Yesus, bayi masih 2 tahun. Pergi lari. Dan terakhir, Yesus mati di atas kayu salib. Ada gak Maria di bawah? Dia menyaksikannya. Saya tanya sekarang perempuan jujur dulu. Mau gak menjadi seperti Maria? Gak ada anting-anting ini ya. Gak pakai permata. Halo perempuan. Dan terakhir pun tampaknya si Yusuf sudah meninggal waktu Yesus mati. Karena gak ada di salib dia. Gak ikut dari situ. Tampaknya sudah meninggal. Hanya dia janda ngantar anak itu. Mau gak kalian perempuan? Jawablah dulu aku. Halo, jujurlah dulu kalian. Tidak mau pak. Kecuali nama. Kalau nama Maria, maulah. Jadi Maria, janganlah. Yang laki-laki mau gak jadi Yusuf? Terima fakta. Pacarmu itu hamil. Padahal bukan kau yang bikin. Harus kau ikut apa kata Tuhan. Ikut-ikut kau menderita gara-gara plan Tuhan ini. Mau gak? Laki-laki? Enggak mau. Hah? Namanya aja mau. Tapi enggak mau kan? Kalau masuk surga mau? Nah itulah kurang ajarmu. Oke ada lagi satu pertanyaan? Ya. Ya, dari permenungan atau pengakuan yang disampaikan oleh Bapak, bahwa pemberitaan Injil tak mungkin berhenti, tapi juga tak berorientasi pada diri sendiri. Tetapi tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu ciri khas postmodern adalah berpusat pada diri sendiri. Yes. Nah ini bagaimana mensikapinya Pak? Dan saya melihat apakah memang justru banyak juga pendeta yang sekarang terjebak dalam postmodern ini di mana yes. Justru berpusat pada dirinya, bukan firman Tuhan yang diberitakan. Yeah. Terima kasih Pak. Inilah memang ancaman terbesar. Maka kalau kita pikir ya, Tuhan Yesus kan tadi bilang apa, banyak dipanggil? Yes. Maka kalau kita mau jujur ya, sekarang gereja udah bergeser. Kalau kita besarkan gereja, apa yang kita besarkan? Organisasi. Organisasi dulu kan, nama gereja itu. Lalu apa yang kita gede-gedekan? Gerakan-gerakan, gedung gede, gedung gede, gedung gede, gedung gede, semua gedung besar. Sekarang semua berlomba memuliakan Tuhan, katanya kalau gedungnya, apa itu? Maaf di Indonesia ini, banyak gak orang miskin? Kalau saja semua gereja sadar, bisa kuajak kerjasama ngurusin yang di Kalimantan itu, kita bisa buka lupa Papua, Nias, apa segala macam. Bisa kita buka, kalau gereja-gereja ini mau. Udahlah, gereja ini berapa total dia terima persembahannya, keluarkan perpuluhan kan gitu ya, perpuluhan gereja lah ini kita anggap ya. Waduh banyak sekali. Padahal saya sering ngomong, ini Mika, kita presentasi, kalian boleh lakukan. Kita dicontek habis-habisan, kita bantu. Karena kita udah gak punya uang nih. Kalau mau pakai merek gereja supaya ada pertanggung jawab organisasi, silakan. Enggak juga tuh. Itulah yang kita mimpi. Karena kita rindu ada puluhan sekolah kayak begini. Karena terlalu banyak kantong-kantong Kristen. Ngeri. Kalimantan itu kan sebagian dari kecil yang kita pegangin. Tapi Kalimantan tuh kantong Kristen banyak yang belum tersentuh. Belum kita ke Papua. Belum kita ke tempat-tempat lainnya. Banyak sekali. Sumatera Utara dulu. HKBP berjejer bikin sekolah. Semua tutup satu-satu sekolahnya. Sekarang sekolahnya Kristen. SD Nasrani, SMP Nasrani, SMA Nasrani. Tempat narkoba sekarang. Gila enggak? Kemana Kristen ini? Dulu orang dari Tiga Balati, Tiga Dolo sekolah ke Siantar kan? Ke SMA Nasrani, udah keren banget itu. Sekarang kacau. Jangan bilang gedungnya memang udah kacau itu. Materi belajarnya hilang semua. Padahal ngantar banyak menteri. Jadi kalau kita mau jujur, apa yang dipikirkan? Nah jadi ada dua. Pertama, pendeta memang yes. Maka pendeta sekarang sibuk, gimana ganti mobil? Itu yang disibukkan. Ya, saya bukan orang miskin. Ya, saya gak mau munafik. Saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi sorry, jemaat harus tahu. Kalau saya mau jauh lebih kaya dari sekarang, gampang. Kegiatanku yang tidak mendatangkan uang, jangan lakukan. Tutup mika, tutup paman, gak datang uang. Keluar uang iya. Sudah energi, keluar uang, keluar. Minggu ini aku pun rasanya mau bonyok sudah. Kemarin engsel saya sini bengkak lagi, kata jalan pincang setengah mati. Tidur, lama kalau berbalik, guruduk. Itu tulang sama tulang kayak dipukul. Sakitnya luar biasa. Sampai aku bilang sama Tuhan, gantilah sakit ini. Jangan yang inilah, kira-kira begitu ya. Enggak bisa tidur, jadi kan kita tidur kan enak ya. Tahu-tahu pas berbalik namanya tidur, siapa yang mau ngatur kan. Berbalik kan sakit, sampai bangun jadinya. Waduh, istriku pun sengsara. Ma bangun ma, minyak ma, minyak, cepat kau. Udah enggak kuat rasanya. Sanggil nahan sakit ini. Ya. Tetapi kalau kita pikir-pikir pelayanan ini kita lepas, lepas. Waduh, sorry ya. Kalau cuma 100 juta sebulan kecil. Saya udah bisa ngitung kan. Gampang kalkulasi itu. Yang ngantri minta saya khotbah udah gak kebilang-bilang. Saya iyain aja ini semua. Gereja, udah tutup aja gereja ini. Khotbah aku kemana-mana. Hari Minggu 6-8. Berani gereja minta aku 6-8 kali khotbah mereka antar jemputan terlambat gak apa-apa pak. Jadi kalau kalian lihat pendeta khotbah 6-8 kali. Udah pasti terlambat terus itu. Gak mungkin, logika kita kan normal ya. Sini ke sini paling sekian, sini ke sini sekian. Supaya enggak terlambat, sudah pakai forwarder lagi sekarang. Bayar polisi, ngong-ngong. Banyak orang udah marah-marah, kurang ajar. Kupikir pejabat lewat, tau-taunya pendeta. Dibayar polisi sekarang. Ya kan bisa dibayar kan. 2 juta satu hari, 2 orang sudah cukup itu. 6 kali khotbah sana sini, terus itu kerja polisi. Yes, itulah musuh kita. Self-oriented tadi itu. Itu musuh kita paling berat. All about you. Maka Tuhan itu pun enggak boleh galak-galak. Makanya khotbahnya sekarang adalah anugerah. Karena manusia tidak suka kalau dengar Tuhan, ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Loh, ngapain aku? Kalau agama begini enggak mau. Saudara, saudara diberkati Tuhan. Apapun saudara, besar apapun dosamu, kasih Tuhan lebih besar. Enak dong. Enggak akan pernah dosamu lebih besar dari kasihnya. Jadi bikin dosalah semau mau. Kira-kira itulah bahasanya. All about you. Kau sudah memberikan perpuluhanmu Tuhan, kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Ini anak Tuhan, siapa yang gak mau? All about you. Kau kepala bukan ekor, semua mau. Lupa kepala ikan yang dimakan. Tapi heran ya, padahal be leader. Kepala adalah leader, pemimpin, role model. Model gak kita? Bukan. Saya tidak puas dengan diri saya. Saya tidak puas dengan pelayanan saya. Walaupun saya sudah melepas banyak opportunity tadi, tetap ada beban-beban yang menggumuli. Karena banyak outstanding yang kita masih lakukan dalam konteks penginjilan itu. Tapi betul, zaman kita susah. Saya tutup dengan satu ini ya, karena kita waktunya. Saudara, dulu kalau di kampus kita ini kuliah, teologi, wuduh semua ngomongnya itu ya, enak. Gereja memang kelewatan. Karena kita kan kalau belajar kan, membedah gereja kan, kurang ajar, egois, bangun sendiri. Desa diabaikan, kita mesti membangun. Apa namanya mahasiswa kan? Semua lah kita mau bangun. Begitu selesai, ku ingat lagi beberapa kelompok ini. Aku udah kerja di Kalimantan, kita bikin sekolah. Kamu bantu ya? Iya bang. Begitu dia mulai kenal gereja, udah mulai. Waduh bang, oke bang, akan aku atur waktu. Lama-lama, aduh bang, sorry gak sempat. Lama-lama, waduh bang, aku konsesi. Lama-lama, lama-lama mau aku bilang sama dia, sorry ya ini kalimat kasar. Bangsat kau gitu kan, bang, kau bilang sama aku. Tapi gak kau dengar apa yang ku katakan, larinya. Akhirnya apa, maaf ya. Kenikmatan gereja membuat mereka terikat. Akhirnya kawan-kawan ini masuk ke gereja yang dikritiknya. Karena gereja yang dikritiknya itu bisa kasih uang besar. Fasilitas bagus. Jadi seringkali aku ketemu yang junior-junior ini. Jam terbang awak lebih tinggi, pergaulan awak lebih luas, jumlah khotbah pengundang kita lebih besar. Tapi begitu dijemput di airport, ketemu ngobrol-ngobrol, pas pulang kurang ajar, mobilnya lebih bagus dari mobilku. Sampai ku bilang sama istriku, bagus juga tuh mobilnya, ku pengen ganti loh. Tapi lama-lama, untung saya bersyukur lah, istri saya ini gak matre gitu. Alah udahlah, kita juga segini cukup. Kalau istri saya matre, habislah aku. Saya suka bilang, kalau dia bilang, Pak, kasih permata dong. Waduh, kalau dia minta diamond kan gawat ya. Ah makanya kalian hati-hati uang kolektor ya. Kalau berkurang itu Big Man Sirait kali. Istrinya minta diamond kali gitu. Jangan haleluya, Pak. Jadi kalau kita memang mikir ya, apa yang dikatakan Pak Manau tadi betul. Ini hidup kita sekarang. Ini perkelahian kita. Pertanyaannya saudara mau bertanding enggak? Ya. Karena apa isu yang disebut hak asasi manusia justru memanjakan siapa? Manusia. Ya. Hak asasi manusia memanjakan manusia. Itu sebab kamu tidak lagi boleh berkhotbah. Di Amerika boleh enggak kita khotbah? Homo dosa. Di Australia homo dosa. Begitu turun udah di shoo. Jangan-jangan lagi di mimbar lagi. Stop. Dan saya dibawa ke penjara, ke pengadilan, ke court. Karena tidak boleh bilang homo dosa. Itu hak asasi manusia. Gila ya. Akhirnya saya mesti berkompromi lagi kan? Jangan bilang homo dosa. Jadi homo tidak dosa. Kulawan Injil itu demi selamat diriku. Jadilah aku Big Man Pilatus. Bukan Big Man Sirait lagi kan? Berat ya. Tapi kalau enggak jadi, kalau Big Man Sirait aku masuk sel. Big Man Pilatus enggak. Kira-kira masuk sel apa enggak kita susah? Nah, enggaklah Big Man Pilatus. Lalu kita berdoa, Tuhan. Berapa beratnya pergumulan ini? Aku tahu kau maha tahu. Dan karena itu aku tahu. Kau tahu kenapa aku begini. Harap maklum. Dan jangan lupa Tuhan. Kasihmu besar melebihi apapun. Karena itu jangan marah. Jahatlah kita. Semoga kita tidak di situ. Penginjilan itu berjalan terus kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sadar kami di hidup kami. Banyak hal yang terabaikan.